Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita lanjutkan membaca Kitabun Nikah dari kitab Ad-Darari Al-Mudhiyah Syarah Durarul Bahiyah karya Al-Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullahu taala. Terakhir masih pembahasan faskhun nikah ya. Faskhun nikahi bil aib. Dibatalkan pernikahan karena cacat. Ya seperti jual beli. Kalau barang yang dibeli cacat boleh dikembalikan. Maka menikah juga demikian. Kalau ternyata menipu, cacat enggak bilang, maka boleh juga dikembalikan, difasakh. Nikahnya difasakh, yakni dibubarkan. Cuma perlu diperhatikan, untuk zaman sekarang di negeri kita enggak semudah itu. Kenapa kok demikian? Karena pernikahan itu dicatat di kantor KUA. Sebelum nikah daftar dulu. Data-data masuk. Kemudian akad nikah itu buku sudah jadi. Buku akad nikah sudah jadi, tinggal penandatanganan. Jadi dengan penandatanganan tersebut, maka sudah sah menjadi suami istri. Setelah akad nikah, buku nikah ditandatangani oleh pihak suami, pihak istri, dan pihak-pihak yang harus bertanda tangan di situ, maka sudah sah jadi suami istri. Sehingga kalau mau difasakh bubar gitu, ternyata cacat, secara syar'i bisa bubar gitu, tapi mau nikah lagi enggak bisa. Bubar nikah lagi ganti istri lain gitu enggak bisa. Karena statusnya sudah menjadi suami istri, sehingga kalau mau bubar pernikahannya itu harus dengan proses perceraian gitu. Di kantor pengadilan. Kemudian baru mendapatkan surat cerai baru bisa nikah lagi gitu. Beda dengan zaman dulu, sebelum pernikahan itu dicatat di KUA, ya nikah. Kalau cerai itu kamu tak cerai gitu sudah. Tinggal nunggu masa iddah enggak dirujuk ya sudah. Bukan istrinya lagi. Tapi kalau sekarang kamu tak cerai, kamu tak cerai, kamu tak cerai, buku nikahnya tulisannya masih suami istri, harus dihapus. Penghapusan itu harus dengan persidangan gitu. Jadi enggak semudah itu. Ah, nanti kalau nikah enggak suka tak cerai aja lah, ganti lagi, enggak semudah itu. Ya. Peraturannya ya sulit. Bahkan ada yang menyampaikan Jadi laki-laki itu seolah-olah mengikuti masa idah. Jadi kalau cerai gitu, seorang laki-laki pun gak bisa nikah langsung nikah lagi gitu. Kalau secara syar'i kan bisa. Kalau wanita dicerai, nunggu masa idah selesai baru bisa nikah lagi. Tapi kalau laki-laki bercerai langsung, hari ini bercerai, besok nikah lagi bisa. Tapi kalau melalui jalur persidangan, surat-menyurat, ya enggak bisa. Karena kamu belum mendapatkan surat dari itu kantor agama, dari kantor pengadilan agama yang menunjukkan statusmu itu sudah duda gitu, belum, kamu belum dapat. Sedangkan kamu bisa nikah lagi lewat KUA kalau sudah mendapatkan surat ini, surat keputusan kalau kamu sudah cerai dengan istrimu dan statusmu sudah menjadi duda gitu. Sehingga prosesnya pun panjang karena kaitannya dengan birokrasi, dengan surat menyurat. Apa-apa harus ada suratnya gitu. Kamu duda, istrimu mati, apa buktinya? Surat kematian istri gitu. Kalau enggak ada suratnya itu ya enggak bisa seperti itu. Harus dengan surat, harus dengan bukti gitu. Sehingga yang kita pelajari ini fikihnya. Adapun prakteknya nanti di pengadilan ya harus mengikuti prosedur di pengadilan gitu. Kalau fikihnya sih iya gampang. Bercerai, kemudian istri nunggu masa idah selesai bisa nikah lagi. Suami sekarang bercerai, besok nikah lagi bisa. Itu fikihnya. Tapi kalau mengikuti jalur birokrasi surat menyurat ya enggak bisa. Harus punya surat cerai dulu baru bisa menikah lagi, seperti itu. Gitu ya, harus dipahami seperti itu. Jadi ini pun fasah ini dalam fikihnya. Jadi menikah ternyata istrinya cacat, akhirnya nikahnya dibatalkan gitu. Ya selesai sudah. Selesai. Gitu. Secara fikih, tapi secara birokrasi ya nanti nunggu surat. Ya surat fasahnya atau surat pisahnya itu. Seperti itu. Dan untuk mendapatkan surat itu ya harus disidang dulu. Enggak langsung minta surat dikasih gitu, enggak, disidang dulu. Disidang nanti ditunda. 3 minggu lagi kesini ya ke kantor pengadilan. Gitu, karena pemerintah punya tujuan. Jadi orang mau cerai itu dinasihati, mbok jangan cerai, dampaknya begini, begitu, lebih baik bersatu, tetap menjadi suami istri gitu. Terus dinasihati gitu. Nanti 2 minggu atau 3 minggu kembali kesini ya gitu. Tujuannya apa? Supaya berpikir. Berpikir ulang, oh diberi kasih waktu, dikasih waktu 2 minggu, 3 minggu, siapa tahu berpikir enggak jadi bercerai gitu. Ya, seperti ini. Karena kadang perceraian itu karena emosi, marah gitu. Akhirnya memutuskan cerai. Ternyata 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu marahnya reda, menyesal gitu. Maka diberi waktu. Jadi ketika minta surat cerai, pengen bercerai gitu, enggak langsung dikasih, disidang dulu, dinasihati dulu gitu. Ya, seperti itu. Jadi fasah pun dalam fikihnya memang sederhana, tapi nanti dalam prakteknya ketika melalui jalur pengadilan memang butuh waktu, ya, butuh waktu gitu. Kita lanjutkan. Kata Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullah, wa dahaba ba'du ahlil ilmi, dan sebagian ahlul ilmi berpendapat, ila annal mar'ata, bahwasanya wanita itu turaddu, dikembalikan. Bahasanya dikembalikan ya. Jadi kayak orang jual beli, beli barang dagangannya cacat dikembalikan. Nikah juga gitu. Ternyata yang dinikahi cacat, ya sudah dikembalikan. Wanita itu dikembalikan bikulli aibin, dengan seluruh aib cacat. Turat dubihi aljariyatu fil baik, sebagaimana dikembalikan jariyah budak perempuan dalam jual beli. Beli budak perempuan ternyata cacat, maka budaknya dikembalikan, uang diminta kembali gitu. Nikah juga demikian, dikiaskan ke jual beli. Makanya ya harus jujur apa adanya. Ini misalnya dilamar gitu ya, cacat ya dibilang cacat apa adanya, ini cacat, memang ini kupingnya cuma satu gitu. Enggak malah ditutupi pakai jilbab. Nanti ternyata setelah jadi istrinya, suaminya kaget, "Wah, lah kupingnya cuma satu." gitu. Enggak jadi nek nu gitu. Sudah terlanjur ditulis di KUA, sudah terlanjur jadi buku nikahnya gitu. Jadi disampaikan apa adanya gitu. Sebagaimana budak kalau cacat boleh dikembalikan, nikah bukan demikian kata beliau. Wa rajahahu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dan pendapat ini dirajihkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Wa tajalahu fi hadyi bil qiyasi alal baik. Beliau berhujjah, beliau berdalil di dalam kitab beliau Al Hadyu, yakni Zadul Ma'ad fil hadyi khairil ibad. Dalam kitab beliau bil qiyasi alal baik, dikiaskan dengan jual beli. Gitu. Dikiaskan dengan jual beli. Jadi cacat-cacat yang kalau seandainya beli budak itu boleh dikembalikan, maka cacat-cacat itu pula kalau menikah boleh wanita itu dikembalikan gitu. Tapi itu tadi ini fikihnya, tapi prosesnya butuh waktu, enggak semudah itu. Ya, prosesnya butuh waktu, butuh sidang ya, di pengadilan agama. Wa dhahaba ba'du ila annal mar'ata turaddu az-zawju bitilkas salasati. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa wanita itu dikembalikan oleh seorang suami bitilkas salasati, dengan cacat yang tiga yang kemarin dulu. Yang pertama, apa cacat pertama dulu? Yang istri itu boleh dibubarkan, dipasah, boleh dikembalikan. Cacat pertama apa? Yang besar. Bantu. Ada di kitab kemarin dulu, dua bulan yang lalu, kayaknya bulan yang dulu libur kak. Apa? Yang pertama al junun, ya penyakit junun. Waktu nador kelihatannya bagus, waktu dilamar nggak bilang. Ternyata setelah jadi istrinya baru tahu kalau istrinya ini punya penyakit junun gitu. Ya penyakit junun. Gila. Au judamun, penyakit kedua judam, yakni kusta. Penyakit kusta. Waktu nador enggak kelihatan. Waktu dilamar enggak dibilangi. Setelah akad nikah tahu ternyata punya penyakit kusta, penyakit menular gitu. Biidznillah. Yang ketiga al-baros, belang-belang. Ya, punya penyakit belang-belang. Nah, sebagian ulama berpendapat wanita itu dikembalikan, enggak jadi dinikahi. Kalau punya penyakit yang tiga itu ditambah wabil habbi. Ya, ketika wanita tersebut yakni al-habbi wal unnah. Yakni lemah, ya, wanita itu lemah, itu lemah syahwat. Itu pendapat sebagian ulama, cacat-cacat yang wanita itu boleh difasakh nikahnya, enggak jadi nikah gitu. Ya, enggak jadi nikah. Wal khilafu fi hadza al-bahsi tawilun, dan silang pendapat dalam pembahasan ini panjang. Ya, memang ada silang pendapat yang panjang dalam masalah ini, tapi secara globalnya seperti itu. Ya, ketika cacat yang suami itu merasa risih kalau punya istri yang cacat seperti itu, maka boleh difasakh gitu, difasakh. Adapun proses pengadilan fasakh, wallah alam ada apa enggak di negeri kita ini, atau juga sama cerai, karena memang seperti itu tadi. Jadi terjadi akad nikah itu pegawai KWA itu sudah membawa surat nikah. Jadi ibaratnya surat nikah itu sudah jadi, karena data sudah masuk beberapa waktu, sehingga sudah diisi waktu akad nikah. Saksi sudah bilang ini sah, pernikahannya sah, tanda tangan sudah jadi, sah menjadi suami istri di pemerintahan, ya, di pemerintahan negeri kita ini. Kalau mau fasakh enggak jadi nikah lah, itu ya harus menghapus itu lagi, menghapus data itu tadi gitu. Seperti itu. Cuma prosesnya fasakh tolak kita enggak tahu, karena enggak berkecimpung di situ, ya. Tapi mungkin kalau ada teman gitu, ada saudara yang bekerja di kantor-kantor seperti itu, bisa bertanya apa di pengadilan itu juga menerapkan fasakh gitu. Apakah disamakan dengan tolak cerai atau fasakh gitu. Jadi fasakh dengan cerai sebenarnya beda secara fikih. Karena kalau fasakh itu enggak jadi, nikah enggak jadi, batal karena cacat. Kalau cerai itu memang ya cerai gitu. Dicerai, suami mencerai istrinya. Ada cerai satu kali, dua kali, tiga kali gitu. Kalau fasakh itu ya langsung bubar, enggak jadi nikah. Ternyata cacat, dibatalkan pernikahannya, bukan cerai gitu. Punya hukum yang berbeda seperti itu, dalam fikihnya. Selesai poin yang ke-8. Poin yang ke-9. Hukmu ankihatil kufari, hukum pernikahan di waktu kafir. Hukum pernikahan kafir gitu. Judul ini maksudnya, dulunya kafir menikah, kafir dengan kafirah menikah gitu. Kemudian masuk Islam. Kemudian masuk Islam. Maka bagaimana pernikahannya gitu. Jadi si kafir nikah dengan kafirah, kemudian masuk Islam. Nah, masuk Islam itu bisa jadi bareng dua-duanya masuk Islam. Bisa jadi satu dulu kan gitu. Satu Islam, satu masih kafir kan gitu. Kata Imam Syaukani rahimahullah, wa amma kaunuhu yuqarru min ankihatil kuffari ida aslamu. Adapun keberadaan nikah di waktu kafir itu yuqarru, diakui. Pernikahannya diakui. Min ankihatil kuffari, dari pernikahan, pernikahan kufar, ya, di waktu kafir, ida aslamu, apabila masuk Islam. Apabila masuk Islam. mayutabiku syar'a, yakni pernikahan yang sesuai dengan syariat. Jadi nikahnya masih kafir, tapi ya ada wali, ada saksinya, ya ada mas kawinnya gitu. Misalnya gitu. Walaupun tentunya ya mungkin enggak sempurna gitu. Ada namanya pernikahan kufar ya. Beraneka ragam caranya gitu dan aneh-aneh gitu. Itu diakui. Apa dalilnya? Fali hadis Dhahak bin Fairus Ad-Dailami. Berdasarkan hadis yakni Dhahak bin Fairus Ad-Dailami radhiyallahu ta'ala anhuma, an abihi, dari bapaknya, dari Fairus Ad-Dailami radhiyallahu ta'ala anhu. Inda Ahmada, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa ahlu sunan, dan para ulama-ulama pengarang kitab sunan. Wa Syafi'i wa Daruqutni, diriwayatkan juga oleh Imam Syafi'i Ad-Daruqutni Al-Baihaqi. Wa hasanahu At-Tirmidhi, dan dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidhi. Wa shahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ilmu Hibban, Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Qala, beliau mengatakan, Fairus Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu mengatakan, aslamtu, saya masuk Islam. Wa indi imra'atani ukhtani, saya memiliki dua istri. Saya masuk Islam dalam keadaan istrinya dua. Ya, Fairus Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu punya istri dua. Ukhtani, kakak beradik. Jadi istrinya dua, kakak beradik. Bayu adi dimek bareng gitu. Diperistri. Maka kata Fairus Ad-Dailami radhiyallahu ta'ala anhu, fa amarani annabiyyu sallallahu alaihi wasallam an utalliqa ihdahuma. Maka Nabi memerintahkan kepadaku untuk mencerai salah satunya. Untuk mencerai salah satunya. Karena tidak boleh mengumpulkan kakak beradik menjadi istri gitu. Kecuali salah satunya sudah mati, menikah dengan si kakak. Kakak mati, ganti nikahi sang adik gitu, baru boleh. Tapi kalau dua-duanya masih hidup diperistri, enggak boleh gitu. Tidak boleh. Maka harus dicerai salah satunya. Sisi pendalilannya, nikahnya kan masih di zaman jahiliyah. Fairus Ad-Dailami radhiyallahu ta'ala anhu ini nikahnya di masa jahiliyah, kemudian masuk Islam. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk mencerai salah satu dan tidak diperintah nikah ulang. Yang satu ini tetap sah. Yang satu jadi istrinya tetap sah walaupun nikahnya sudah dulu di zaman jahiliyah. Adapun yang satu harus dicerai karena enggak boleh kakak beradik. Suruh milih, milih kakaknya atau milih adiknya gitu. Seperti itu. Dari sisi ini maka pernikahan di masa jahiliyah, ketika dia itu masuk Islam, maka pernikahannya masih sah, enggak perlu nikah ulang. Ini ilmu fikihnya. Tapi kalau dari sisi ilmu birokrasi, ya harus nikah ulang untuk mendapatkan surat nikah. Kalau enggak nikah ulang, enggak punya surat nikah. Kan gitu. Ya harus melapor ke KUA. kita masuk Islam gitu, suami istri, ya terserah di KUA dinikahkan ulang apa langsung ditulis di buku nikah, enggak tahu gitu. Yang jelas ya harus, kalau ingin mendapatkan surat nikah ya harus melaporkan dirinya ke KUA. Dulu kami nikah di masa jahiliyah dengan cara yang bukan cara Islam. Maka kami sekarang masuk Islam, kita minta buku nikah gitu. Seperti itu. Cuma enggak tahu apakah dinikahkan ulang atau langsung dibuatkan buku nikah. Wallah alam, peraturannya enggak tahu. Bisa ditanyakan yang punya kenalan gitu. Tapi secara fikih nikahnya dulu sudah sah. Nikahnya yang dulu itu sudah sah gitu. Sehingga misalnya menunda ke KUA-nya untuk minta surat nikahnya enggak apa-apa. Jadi statusnya tetap suami istri, diakui oleh agama gitu. Enggak apa-apa, enggak lantas terus pisah gitu, enggak. Tapi tetap suami istri gitu. Ada penurusan surat nikah, urusan birokrasi, karena itu nanti terkait dengan anak-anaknya nanti gitu. Terkait dengan anak-anaknya nanti gitu. Berarti kalau ternyata dia ini punya anak perempuan, anak perempuannya nanti kalau besar kan menikah, yang menikahkan bapaknya ini, boleh enggak bapaknya ini menikahkan? Boleh enggak menikahkan putrinya? Nikahnya di masa jahiliyah, kemudian punya anak perempuan, kemudian masuk Islam, anaknya juga semua masuk Islam. Lah ini anaknya nikah, boleh enggak bapak yang dulunya nikahnya di masa jahiliyah kemudian masuk Islam ini menjadi wali nikah bagi putrinya? Boleh, karena diakui ya. Pernikahannya walaupun di masa jahiliyah diakui, sehingga dia bisa jadi wali nikah gitu. Beda kalau kumpul kebo. Kumpul kebo enggak nikah, punya anak perempuan. Setelah anaknya lahir baru nikah ke KUA. Boleh enggak jadi wali nikah? Enggak boleh, karena bukan anaknya secara sah gitu, secara sah seperti itu. Adapun pernikahan di masa jahiliyah diakui dalam syariat kita dengan hadis ini tadi. Berikutnya, kata Imam Syaukani rahimahullah, wa akhraja Ahmadu wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Asy-Syafi'i, wal Hakim rahimahumullahu taala, wa shahahahu, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, an Ibni Umar qala, dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, aslama Ghailan As-Saqafi. Ghailan As-Saqafi masuk Islam. Yes. Ghailan As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Wa tahtahu asru niswatin, dan dia memiliki 10 istri. Istrinya 10. Berapa? 10. Istrinya 10. Banyak gitu. Fil jahiliyati, di masa jahiliyah. Biasa di masa jahiliyah istrinya 10 itu biasa gitu. Fa aslamna ma'ahu, maka para istrinya yang 10 ini masuk Islam bersamanya, bersama Ghailan As-Saqafi. Berarti Ghailan As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu beserta 10 istrinya masuk Islam. Itu masuk Islam. Fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ayyakhtara. Nabi memerintahkan untuk memilih minhunna dari mereka 10 istri itu arbaan, 4. 6 diperintah untuk mencerai, yang 4 jadi istrinya, tetap jadi istrinya. Ya, yang 6 diperintah untuk memisah, mencerai, yang 4 jadi istrinya. Hadisnya sahih bisawahidihi, hadisnya sahih dengan pendukung-pendukungnya. Berarti kalau tanpa pendukung ada kelemahan, dengan diberi pendukung-pendukung jadi sahih. Raji' al-Irwa, bisa dilihat di dalam kitab al-Irwa karya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala. Maka dengan hadis ini ada hukum. Yang pertama, enggak boleh lebih istri itu dari 4. Maksimal 4. Ya. Hukum kedua dan yang paling penting yang jadi titik pembahasan di sini, keempat istri yang ditahan tadi tidak diperintah untuk nikah ulang. Jadi ya sudah dianggap sah. Pernikahannya sudah dulu di zaman jahiliyah, nikah 10 gitu. Pernikahannya dianggap sah, cuma yang 6 harus dicerai, disisakan 4, maksimal 4. Seperti itu. Ini dalil kedua bahwa nikah di zaman jahiliyah, ketika masuk Islam maka nikahnya enggak perlu diperbaharui karena sudah sah gitu. Wa qad uilla alhadisu bi anna sabita minhu innama huwa qaulu Umar kama qala al-Bukhari. Dan sungguh hadis ini uilla, dianggap cacat. Karena yang sabit bahwasannya hanya saja itu adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tapi dikatakan tadi dalam catatan kaki, dengan cacatnya hadis ini namun ada syawahid, ada hadis-hadis lain yang mendukung dari hadis ini sehingga menjadi sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Al-Irwaul Ghalil fi Tahriji Manarisabil gitu. Selesai poin ke-9, yakni sahnya pernikahan di masa kufar kemudian masuk Islam gitu. Poin ke-10. Itu tadi kalau suami istri masuk Islam ya. Sekarang poin ke-10, kalau yang masuk Islam cuma satu. Yang masuk Islam cuma satu, suaminya tok atau istrinya tok gitu. Alhamdulillah Ustaz Marwan sudah hadir. Ya, sudah hadir, maka bagaimana kalau suami istri nikahnya di zaman jahiliyah, satu masuk Islam, satu masih kafir? Bersambung di pembahasan selanjutnya insyaallah taala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.